Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala as-sadisu annahu muwafiqun li yawmi ikmalillahi taala dinahu li ibadihi al-mu'minin. Ini kita masih ke pembahasan tentang masalah hikmah disunnahkannya berbuka di hari Arafah bagi orang yang ada di Arafah. Hikmah yang keenam, annahu muwafiqun li yawmi ikmalillahi ta'ala dinahu li ibadihi al-mu'minin. Karena pada hari itu adalah hari yang mencocoki disempurnakannya oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa itmamu ni'matihi 'alaihim, disempurnakan nikmat Allah atas umat ini, kama tsabata fi sahih al-Bukhari, sebagaimana telah tsabit dalam Sahih Bukhari an Tariq ibn Shihab qala ja'a yahudiyun ila Umar bin Khattab fa qala ya amiral mu'minin ayatun taqra'unaha fi kitabikum law 'alaina ma'shar al-yahudi nazalat wa na'lamu dhalika al-yawm alladhi nazalat fihi lattakhadnahu 'ida. Dalam Sahih Bukhari dari jalan Tariq bin Shihab berkata, datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, ayatun taqra'unaha, ada satu ayat yang kalian senantiasa baca di dalam kitab kalian, law alaina ma'asyar al-yahudi nazalat, seandainya ayat ini turun untuk kami orang Yahudi, wa na'lamu dhalika al-yawm, dan kami tahu hari itu hari apa yang turun padanya ayat itu, lattakhadnahu 'ida, niscaya kami akan menjadikan hari itu hari raya. Qala ayu ayah, berkata Umar radhiyallahu ta'ala, ayat yang mana yang kau maksud? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat itu adalah al-yawm akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Faqala Umar bin Khattab, inni la'alamu al-yawm alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi. Kata Umar, aku sungguh mengetahui hari apa diturunkannya ayat itu dan di tempat mana diturunkan ayat itu. Nazarat ala Rasulullah SAW di Arafah yawma Jum'ah. Turun ke Rasulullah SAW ayat itu di hari Arafah, hari Jum'at. Wa nahnu waqifuna ma'ahu bi Arafah. Dalam keadaan kami semuanya wukuf di Arafah pada saat itu. Jadi barakallahu bikum, hari Arafah itu hari penyempurna, barakallahu bikum, hari disempurnakannya agama ini dan nikmat ini untuk umat. Sehingga tidak disunnahkan puasa, barakallahu bikum. As-sabi yang ketujuh, annahu muwafiqun liyawmil jam'il akbar wal mawqifil a'zam liyawmil qiyamah fa innal qiyamata taqum yawmal jum'ah. Anahu muwafiqun liyawmil jum'ah jam'il akbar. Hari Arafah hari yang mencocoki terkumpulnya nanti manusia di hari kiamat, perkumpulan akbar. Wal mawqibil a'zam yawmal qiyamah, mawqib yang paling besar nanti di hari kiamat. Mawqib di Arafah di dunia ini, barakallahu fikum. Tapi mawqif nanti di hari kiamat, semua manusia berkumpul. Fa innal kiamata taqumu yawmal jum'ah. Hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari Jumat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat itu pula Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat itu pula Allah mengeluarkan Adam dari surga. Wa fihi taqumus sa', dan di hari Jumat itulah Allah akan tegakkan hari kiamat. Kita tahu harinya, tapi kapannya ya enggak tahu. Karena setiap pekan ada hari Jumat. Barakallahu fikum. Setiap bulannya berapa hari Jumat, setiap tahunnya sekian banyak Jumat. Apakah di tahun ini atau tahun yang akan datang atau tahun entah kapan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahuinya. Wa fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdun muslimun yas'alu Allah khairan illa atahu iya. Di hari Jumat itu ada saat-saat. Tidaklah seseorang mencocokinya dalam keadaan dia berdoa, seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhiratnya kecuali Allah memberikan untuknya. Kalau pas dia berdoa dan bertepatan dengan waktu di hari Jumat itu. Para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud tiap hari Jumat, yang dimaksud dengan waktu sesaat di hari Jumat itu yang paling rajih adalah apa? Setelah asar, sesaat sebelum terbenamnya matahari. Barakallahu fiik. Di waktu itulah orang-orang mestinya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari tadi ini, barakallahu fiikum, hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dapati barakallahu fikum dulunya di ma'had. Baik. Menjelang terbenamnya matahari di hari Jumat. Kalau di hari-hari biasa barakallahu fikum, suara gemuruh orang-orang menghafal, membaca, murajaah di dalam masjid. Tidak terhenti kecuali pada saat di iqamah untuk menegakkan salat. Baik. Kecuali pada saat hari Jumat menjelang terbenamnya matahari. Tapi sekitar satu jaman mungkin mulai sepi. Tidak ada, semuanya khusyuk dengan doanya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang kita tidak dapati di hari-hari lain. Tapi di hari-hari lain tidak kita dapati kekhusyuan itu dalam doa. Karena mereka mengetahui, para talabah mengetahui tentang keutamaan berdoa di waktu itu. Baik, mereka ganti, rubah yang biasanya kegiatannya membaca Quran, murajaah, mutala'ah, menghafal. Baik, mereka memanfaatkannya untuk berdoa. Harapannya mudah-mudahan doanya bertepatan dengan pas saat yang Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa. Walihada syara Allah Subhanahu wa taala li ibadihi yawman yajtami'una fihi fa yadhkuruna sayyi'al al-mabda' wal mi'ad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya ini berkumpul di satu hari, yajtami'una fihi fa yadhkuruna al-mabda' wal ma'ad. Kemudian mereka mengingat-ingat permulaan penciptaan dan akhirnya, wal jannata wan nar, dan surga serta neraka, wadakharallahu ta'ala li hadhihi ummah yaumal jum'ah, dan apa yang Allah telah persiapkan untuk umat ini di hari Jumat. Idhihi kana al mabda' wa fihi al ma'ad. Di mana hari itulah hari permulaan. Barakallahu fikum. Yani Allah memulai kehidupan manusia di hari Jumat dengan diciptakannya siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Mabda. Wa fihil ma'ad. Dan di hari itu pula kita akan dibangkitkan karena hari kiamat ditegakkan di hari Jumat. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi marrataini suratai as-sajadah wa hal ata'al insan. Oleh karena itu di fajarnya, di subuh hari Jumat, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzil As-Sajdah, dan di rakaat yang kedua hal ata'al insani idum nadhari lam yakun syai'an madhkura. Kenapa dua ayat ini dibaca di subuh hari? Istimalihi ma ala ma kan wa ma yakunu fi hadzal yawmi minan khalqi adam wa dzikril mabda'i wal ma'ad wa dukhul jannati wan nar. Karena di dalam surah ini, dua surah ini mencakup pembahasan ala ma kan, tentang sesuatu yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan apa-apa yang akan terjadi fi hadzal yawm, di hari-hari ini. Min khalqi Adam, dari awal diciptakannya Adam, wa dzikril mabda'i wal ma'ad, penyebutan tentang awal permulaan penciptaan dan hari kiamat, serta masuknya orang ke dalam surga atau ke dalam neraka. Fakana yudzakirul ummata fi hadzal yawmi bima kana fihi wa ma yakun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua surah ini di subuh hari mengingatkan umat tentang apa yang telah lewat dan apa-apa yang akan datang. Fahakadha yatadhakkarul insanu bi'adami mawakibid dunya wa huwa yawmu arafah al-mawqif al-a'zam bayni yaday rabbi subhanahu fi hadzal yawmi bi'aynihi. Fahakadha, demikianlah mestinya seorang manusia memikirkan, yatadhakkar, mengingat, bi'adami mawakibid dunya, dengan mawqif berkumpulnya dan bersatunya orang di dunia ini, yakni Arafah. Ketika dia berada di situ, hendaknya dia juga mengingat betapa besarnya perkumpulan, dikumpulkannya seluruh manusia dari awal manusia sampai manusia terakhir di depan Allah Subhanahu wa taala di hari ini juga biaini. Wala yantasifu hatta yastakhirra ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Wala yantasifu hatta yastakhirra dan tidak akan terpisah, barakallahu fikum, ya nisf ke sana nisf hatta yastaqirra, sampai ditetapkan penduduk sorga dengan sorganya dan penduduk neraka dengan nerakanya. Asalun yang keenam, anna ta'atal waqi'ata fil muslimi minal muslimina yawmal jum'ati wa lailatal jum'ati aktsaru minha fi sa'iril ayyam. Keistimewaan berikutnya, anna ta'atal waqi'ata minal muslimina yawmal jum'ah, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim di hari Jumat dan di malam Jumatnya, aktsaru minha fi sa'iril ayyam, lebih banyak pahalanya dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Tapi pahala dilipat gandakan karena perbedaan waktu. Tapi semakin afdal waktu itu, semakin besar juga pahala yang kita peroleh dari amal saleh yang kita lakukan. Hatta inna aktsara ahlal fujur yahtarimuna yawmal jum'ati wa lailatah. Bahkan orang-orang yang dulunya biasa berdosa, mereka tetap memuliakan apa? Aktsar al-fujur yahtarimuna yawmal jum'ah. Tetap memuliakan hari-hari Jumat dan malam Jumat. Wa yarawna anna man tajarra'a fihi ala ma'asillahi azza wa jalla ajjalallahu 'uqubatahu wa lam yumhil. Dan para pelaku maksiat ini memandang bahwa siapa yang lancang melakukan maksiat di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan segerakan azab untuknya dan Allah tidak menangguhkan. Wa hadha amrun qad istaqarra indahum wa 'alimuhu bitajarub. Dan ini adalah perkara yang telah tetap dalam keyakinan mereka, dan mereka tahu dengan apa? Tajarub. Dengan pengalaman-pengalaman. Wa dhalika li'adhamil yawm wa syarafihi 'indallahi. Fakhtar Allah Subhanahu lahu min baini sa'iril ayyam. Kenapa ini terjadi? Li'idhamil yawm, karena agungnya hari ini, hari Jumat. Wa syarafihi, mulianya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Jumat dari sekian banyak hari. Wa la riba anna lil waqfati fihi maziyatun ala ghairihi. Dan tidak diragukan lagi bahwa wukuf pada hari Jumat memiliki keistimewaan ketimbang wukuf di hari-hari yang lainnya. Paham ini? Wukuf di Arafah di hari Jumat itu memiliki keistimewaan tersendiri ketimbang wukuf di hari-hari yang lainnya. Atas ya, yang ke-9. Annahu muwafiqun liyaumil mazidi fil jannah. Bahwa hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat muwafiqun liyaumil mazid, mencocoki hari penambahan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Oh liyaumul ladzi yujma'u fihi ahlul jannati fi wadin afiyah. yaitu hari Jumat yang dikumpulkan seluruh penghuni sorga di satu lembah yang sangat lapang. Wayunsabulahum manabiru min lu'lu', dan dipancangkan, ditegakkan untuk mereka mimbar-mimbar dari permata, wa manabir min dahab, dan mimbar-mimbar dari emas, wa manabir min zabarjad, wa yawaqid ala kuthbanil misk, dan mimbar-mimbar dari zabarjad, yakni batu-batu mulia yakut, ala kuthbanil misk, di atas pasir misik. Fayanduruna ila rabbihim tabaraka wa ta'ala, dan mereka pun dari situ memandang ke wajah Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Wa yatajalla lahum fayarawnahu ayanan, dan Allah pun menampakkan dirinya untuk orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Wa yakunu asra'uhum wafatan ajalahum warahan ilal masjid. Wa yakunu asra'uhum wafatan, dan akhirnya orang yang paling cepat mencocoki ajalahum rawahan ilal masjid adalah orang yang paling cepat datangnya ke masjid. Barakallahu bikum. Ini juga perlu kita ingat, barakallahu bikum. Semestinya kita segera mendatangi masjid begitu dikumandangkan adzan, atau bahkan kalau boleh sebelum dikumandangkan adzan kita sudah berada di masjid. Barakallahu fikum. Sembari menanti sholat kita membaca Al-Quran, murajaah dan seterusnya, itu lebih bagus dan lebih baik. Barakallahu fikum. Karena semakin lama kita menanti sholat, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala sholat. Taib. Kata Rasulullah, la yazalur rajul fi salatin man tadhara as-salah. Terus menerus seseorang dicap dan dianggap serta dipahalai dia dengan pahala salat selama dia menunggu salat. Barakallahu fikum. Menunggu salat tentunya menunggunya di masjid. Barakallahu fikum. Man tadhara as-salah, bukan menunggu di rumah. Paham? Menunggunya di dalam masjid. Sama seperti sekarang ini kita duduk sambil menunggu waktu azan isya, kita mendengarkan pelajaran-pelajaran, semoga bermanfaat untuk kita. Kita dapatkan dua kemuliaan, meraih dua keutamaan, keutamaan talabul ilm wa halaqatul ilm, kemudian juga keutamaan intidharus shalah. Barakallahu fikum. Ingat, intidharus shalah di dalam masjid, bukan di luar sana. Paham? Barakallahu fikum. Bukan di kamar antum, bukan di di dalam masjid menunggu sholat. Barakallahu fikum. Menunggu sholat. Yang paling aktsaru la riba anna lil waqt. Wa yakunu asra'uhum muwafatan, mencocoki. Taib. Ajalahum rahatan ilal masjid, adalah orang yang paling cepat mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabuhum minhu aqrabahum minal imam, fa ahlul jannati mushtaquna ila yaumil mazid. Yang paling dekat di sini, asra'uhum muwafatan, mencocoki, adalah orang yang paling dekat, yang paling cocok, yang paling cepat datang ke masjid. Wa aqrabuhum minhu aqrabahum ila minal imam, dan yang paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling, barakallahu fikum, dekatnya dengan imam. Fa ahlul jannati mushtaquna ila yaumil mazid fiha, maka penghuni surga senantiasa rindu untuk mendatangi hari, rindu akan datangnya hari mazid, hari Jumat, hari tambahan. Lima yanaluna fihi minal karamah, karena mereka mendapati pada hari itu kemuliaan. Wa huwa yawmu jum'atin, dan hari itu hari Jumat. Fa idza wafaqa yawma arafah kana lahu ziyadatu maziyatin wa ikhtisasin wa faddin laysa li ghairihi, dan kalau ternyata wafaqa yawma arafah, Kalau ternyata hari Jumat itu bercocokan, bertepatan dengan hari Arafah, hukumnya orang di Arafah, kana lahu maziyatun. Karena maka untuk wukuf di Arafah di hari Jumat memiliki keistimewaan, ziyadatu maziyah, tambahan keutamaan, waqtisasin dan kekhususan dan keutamaan, laisa li ghairihi, yang tidak ada pada yang lainnya. Ini pada saat wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat tidak akan sama dengan wukuf di Arafah di hari-hari yang lainnya. Al-Asyir ke-10. Annahu yadnu Rabb tabaraka wa ta'ala asyata yaumi Arafah min ahli al-mawqif. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yadnu mendekat. Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala mendekat asyata yaumi Arafah di siang hari atau di pagi hari. Baik. mendekat ke ahlul mawqif. Ya tentunya idunullah, dekatnya Allah Subhanahu wa taala yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Baik, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Baik. Tsumma yubahi bihimul malaikata, kemudian Allah berbangga dengan ahlul mawqif. Baik, membanggakan orang-orang yang ada wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya, fa yaqulu ma arada haula. Apa yang mereka inginkan ini? Berkumpul di Arafah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan kepada kalian wahai malaikatku bahwa aku telah mengampuni mereka-mereka yang wukuf di Arafah ini. Wa tahsulu ma'adunuhi minhum tabarak wa ta'ala sa'atul ijabati allati la yuraddu la yaruddu fiha sa'ilan yas'alu khaira. Fayaqrubuna minhu wa bidu'aihi wa tadarru ilaihi fi tilka sa'ah. Wa tahsulu ma'adunuhi minhum, dan terjadi bersama dengan dekatnya Allah terhadap ahli al-mawqif. Pada saat itu pula Allah memberikan waktu untuk diijabah doa orang-orang yang berdoa. Allati la yardu fiha sa'ilan yas'alu khaira. Allah tidak akan menolak permohonan permintaan siapapun yang meminta kebaikan pada saat itu ketika mereka di mawqif. Fayaqrubuna minhu bidu'aihi. Maka mereka-mereka orang mawqif mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya. Wa tadarru ilaihi, dan tunduk kepadanya. Fi tilka sa'ah, di saat-saat itu. Wa yaqrubu minhum ta'ala naw'aini minal qurb. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada ahli mawqif dengan dua kedekatan. Pertama, qurbul ijabatil muhaqqaqati fi tilka sa'ah. Dekatnya pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikannya pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu itu bagi siapa saja yang berdoa. Maka jangan pernah henti-henti berdoa ketika wukuf. Jika sekiranya Allah memberikan taufik suatu saat untuk kita naik haji, barakallahu fikum, dan pas kita wukuf di Arafah, jangan lewatkan kesempatan untuk meraih keutamaan doa pada saat itu. Karena doa pada saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya penekanan-penekanan seperti ini tidak ditekankan kepada para jamaah haji, sehingga para jamaah haji tidak tahu. Sehingga hanya sekedar barakallahu fikum tinggal di Arafah, ngobrol, tidur, atau selfie entah kesana kemari, berjalan, melancong. Padahal mestinya mereka apa? Fokus diri untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampunan, rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Karena boleh jadi cuma saat kali itu saja dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di Arafah. Setelahnya tidak pernah lagi. Barakallahu fikum. Ini qurbul ijabah. Wa tsani qurbul khass min ahli Arafah wa mubahatuhu bihim malaikata. Qurb kedekatan yang khusus. Taib. Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap hambanya, seluruh hambanya dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini katakan qurbul khassah, qurbul khass, kedekatan yang khusus, min ahli Arafah wa bahatuhu bihim, yakni Allah melindungi mereka, menolong mereka, taib, yakni taib, wa bahatuhu bihim malaikatahu, dan Allah membanggakan mereka ahlul mawqif di hadapan para malaikatnya. Tash'iru qulubu ahli al-iman hadhihi al-umur fatazdadu quwwatan ila quwwatiha wa farahan wa surura. fatastasy'iru qulubu ahli iman hadhihi al-umur, maka dirasakanlah taib oleh hati-hati orang yang beriman perkara ini. Fatasdadu quwatan ila quwatiha, maka bertambah kekuatan imannya di atas keimanan yang telah ada. Wa farhan wa surura, kebahagiaan dan kesenangan. Wa ibtihajan wa raja'an, ibtihaj, berbahagia dan berharap. Lifadli rabbiha wa karamihi, dari keutamaan Rabbnya dan kemuliaannya. Fabihadihil wujuh wa ghairiha fuddilat waqfatul yawmil jum'ati ala ghairiha, maka dari 10 sisi ini diutamakan dan diistimewakan wukuf di Arafah pas hari Jumat dibanding wukuf di Arafah di selain hari Jumat. Wa ma mastafada ala alsinatil awam bi annaha ta'dilu 72 hajatan fa batilun la asallahu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang telah tersebar di lisan-lisan orang awam bahwa haji yang wukufnya pas bertepatan dengan hari Jumat itu menurut mereka tak disintain 72 hajjah, taib sebanding dengan 72 kali haji. Barakallahu fikum. Ini ma'ruf di tengah-tengah orang-orang awam bahwa kapan haji itu yang Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat berarti pahalanya sama seperti 72 kali haji. Barakallahu fikum. Keyakinan ini keyakinan batil. Taib, keyakinan batil, tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamannya banyak tapi tidak ada yang sampai 72 kali lipat. Taib, wala an ahadin nasabati wat tabiin, tidak juga dikenali keutamaan ini dari Rasulullah dan para sahabatnya dan juga para tabiin radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu a'lam. Paham? Untuk kita mengatakan demikian dan demikian keutamanya harus ada dalil. Harus ada hujjah yang menyertainya. Fasulun wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhluqati atiyabahu wa ikhtassahu li nafsihi wartadahu duna ghairi fa innahu ta'ala tayyibun la yuhibbu illa tayyiba wa la yaqbalu min al amali wal kalami was sadaqati illa tayyib fa tayyibu min kulli shay'in huwa mukhtaruhu ta'ala. Maksudnya al-maksud anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhlukat. Allah memilih dari jenis-jenis makhluknya taib atiyabahu yang paling bagusnya. Waqtasahu li nafsi, dan Allah mengkhususkan untuk dirinya. Wartadahu duna ghairi, dan Allah meredainya dan tidak yang lainnya. Fa'innahu ta'ala tayyibun la yuhibu illa tayyibah. Maka Allah maha baik, tidak akan mencintai kecuali yang baik pula. Wala yakbalu minal amali wal kalami wa sadaqati, dan Allah tidak akan menerima ucapan, tidak menerima perbuatan, tidak menerima sedekah illa taib, kecuali yang baik. Fa taibu min kulli syai'in huwa mukhtaruhu ta'ala, maka yang baik dari segala sesuatunya itulah pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma khalquhu ta'ala fa 'amul lin nawaini wa bihadha yu'lamu unwana sa'adatil 'abdi wa syaqawatihi. Wa amma khalquhu ta'ala fa'amun lin naw'aini. Adapun penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya ini fa'amun lin naw'aini, mencakup dua jenis ini. Wa bihadha yu'lamu unwana sa'adati al-'abdi wa syaqawati. Di sini pula kita mengetahui alamat-alamat kebahagiaan seorang hamba dan kesengsaraannya. Fa inna tayyiba la yunasibuhu illa tayyib, karena yang baik tidak ada yang mencocokinya kecuali yang baik pula. Wala yarda illa bih, dan Allah tidak meridai kecuali yang baik. Wala yaskunu illa ilaihi, dan tidak akan tenang kecuali kepadanya. Ini kepada kebaikan. Wala yatma'innu qalbuhu illa bih, dan orang yang baik tidak akan tenang hatinya kecuali kepada baik pula. Falahu minal kalamil kalimut tayyib alladhi la yas'adu ila Allah ta'ala illa hu. Maka orang yang baik tidak akan ada ucapan yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang baik yang akan senantiasa naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asyaddu syai'in nufratan alil fuhsyi bil maqal. Wa asyaddu syai'in nufratan, dan dia adalah orang yang paling tidak senang, paling jauh dari ucapan-ucapan yang kasar, keji, jorok, taib, barakallahu fikum, maki. Ini orang-orang mukmin, orang yang baik. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang keji. Tapi makian, celaan, umpatan. Tapi palahu minal kalamil kalamut tayyib alladzi la yastayyib. Wa huwa ashaddu syai'in nufratan 'anil fuhsyi bil maqal wa tafahushi bil lisan. Tapi keji dalam mengungkapkan wal bada. Yani badi, yani ucapan-ucapan ini lisannya lisan kotor. Wal kadhib wal ghibah, jauh lisannya dari dusta, ghibah, namimah, wal buhd, tapi memfitnah. Wa qawli nu wa qawli zur, sumpah palsu, wa kulli kalam khabith, dan semua kata-kata keji. Maka ketika Allah memilih seorang menjadi baik, maka baik pula yang dia inginkan. Tidak ada yang cocok untuknya kecuali yang baik pula. Maka orang yang baik akan keluar kata-kata yang baik dari dia. Orang yang jelek, maka keluar kata-kata yang jelek dari dia. Dan ini musyahad. Coba lihat, perhatikan orang yang kurang adabnya, tidak ada agamanya, kata-kata yang keluar dari dia adalah makian, umpatan, celaan. Barakallahu fikum. Sementara orang yang saleh tidak akan keluar dari ucapannya kecuali ucapan-ucapan yang baik, enak didengar. Baik, mana sehat, ucapan-ucapan yang bagus. Barakallahu fikum. Wakadzalika la ya'lafu min al-a'mal illa at-thayyib. Demikian juga orang yang dipilih menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mencocoki dia kecuali yang baik pula dari amalan. Wa hiya al-a'malu allati ijtama'at 'ala husniha al-fitru as-salimatu ma'al isra ma'asyara'in nabawiyah. Yaitu amalan-amalan yang terkumpul padanya 'ala husniha, dengan keindahannya, al-fitru as-salimah, fitrah yang selamat. Bersama dengan syariat nabawiyah. Wa zakkatha al-uqul as-sahihah, dan disucikan oleh akal yang sehat. Fattafaq ala husniha asyar wal aqli wal fitrah. Maka cocok terkumpullah padanya semua yang baik. Barakallahu fikum. Husniha, bagusnya manusia itu sendiri yang dipilih oleh Subhanahu wa taala. Taib asyar, taib yang fattafaqat ala husniha asyar wal akal wal fitrah, terkumpul padanya semua kebaikan dari sisi syariatnya, akalnya, dan fitrahnya. Misal ayyabudallaha wahdahu la syirku bihi syai'a. Seperti orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yuziru mardatahu ala hawah, dan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Wa yatahabbabu ilaihi juhdahu atau jahdahu wa taqatahu, dan senantiasa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuannya. Wa yuhsinu ila khalqihi ma istata', dan dia juga berbuat baik kepada makhluk-makhluk sekuat kemampuannya. Fa ya'malu bihim ma yuhibbu ay yaf'alu bihi wa yu'amiluhu bihi, maka dia memperlakukan orang-orang sebagaimana dia juga senang untuk diperlakukan dengan perlakuan itu. Barakallahu fikum. Artinya dia memuliakan orang karena dia juga senang untuk dimuliakan. Dia senang membantu memberi karena dia juga senang untuk dibantu dan diberi. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Wa yada'uhum mimma yuhibbu ay yada'uhu minhu. Dan dia meninggalkan perkara-perkara yang dia pun tidak mau diperlakukan dengan perkara itu. Dia tidak mau menghina orang. Dia tidak mau menghina orang karena dia juga tidak mau dihina. Dia tidak mau meremehkan orang karena dia juga tidak mau diremehkan. Tabarakallahu fikum. Dia tidak mau merendahkan orang karena dia tidak mau direndahkan. Wa yansahum bima yansahu bihi nafsahu. Dan dia menasihati orang dengan kebaikan sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya sendiri nasihat yang baik. Wa yahkumalahum bima yuhibbu ayyuhkamalahu bih. Dan dia menghukumi untuk orang lain sebagaimana dia juga senang untuk dihukum dengan hukuman itu. Wa yahmila adahum wa la yuhammilhum adahu. Dan dia senantiasa menanggung gangguan orang-orang lain terhadap dia, dan dia tidak menjadikan orang menanggung kejelekan dia. Barakallahu fikum. Yahmilu yani yatahammal, dia diganggu, tapi dia tidak sebaliknya mengganggu orang sehingga orang merasa terbebani dengan kejelekannya. La yahmilu adahu wa la yuhammiluhum adahu. Dia sendiri menerima dan sabar mendapati gangguan orang lain, dan dia tidak mengganggu orang lain sehingga orang lain merasa terbebani dengan gangguannya. Wa yakuffa an aradihim wa la yuqabiluhum bima nalu an irdihi. Wa yakuffa an aradihim, dia pun menahan diri dari menjelek-jelekkan orang-orang, mengotori kehormatannya, mencoreng kehormatannya. Wa la yuqabiluhum bima nalu min irdihi, dan mereka juga tidak membantah atau membalas dengan perbuatan yang sama seandainya kehormatannya dicabik-cabik. Baik. Wa idza ra'a lahum hasanan ada'ahu. Baik. Kalau dia orang saleh ini melihat dari orang lain kebaikan, maka dia sebar-sebarkan kebaikan itu. Masya Allah, si fulan baik, si fulan melakukan ini, sampaikan. Baik. Wa idza ra'a lahum sayan katamahu. Kalau dia melihat dari orang lain kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, dia pun menutup-nutupinya. Tidak dia sebar-sebarkan. Wa yuqima adharahum mastata'a fi ma la yu'attilu yubtilu syari'atan. Dan yuqimu adharahum, dan senantiasa menerima dan menegakkan udur-udurnya. Oh, si fulan itu melakukan demikian karena begini mungkin, udur-udur. Barakallahu selama tidak membatalkan syariat, hukum syariat. Wa la yunakidu lillahi amran wa la nahya, dan dia senantiasa tidak apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala tentang masalah perintah dan larangan. Wala huwa aidan minal akhlaqi atyabuha wa azkaha. Wala huwa aidan. Baik, dan untuk orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, akhlaqan atyabaha wa azkaha. Allah memberikan untuknya akhlak yang paling bagusnya, paling sucinya. Kal hilm, kelembutan. Baik, kelembutan. Baik. Kelembutan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau seandainya hatimu kaku, kasar, kemudian lisanmu juga terlalu tajam, maka mereka akan berlarian meninggalkan engkau. Lam faddu min hawlik. Faddan, ucapan-ucapan keji yang tidak enak untuk kita dengar. Maka untuk orang yang saleh yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberikan akhlak yang agung mulia seperti hilm, kelembutan. Marghallahu. Dia disakiti, dia diganggu, tetap sabar dia. Dia tidak membalas. Marghallahu bik. Hilm wal waqar, ketenangan. Taib al qar, waqar kewibawaan, bagusnya kita artikan. Waqar kewibawaan, was sakinah, ketenangan. Taib as-sakinah, ketenangan, al-waqar, kewibawaan, wibawa dia. Warrahmah, taib kasih sayang, sabar, wapa memenuhi janji. Wasuhulatil janib, suhulatil janib, ini gampangan orangnya. Taib tidak membuat susah orang. Taib bagaimana kalau begini? InsyaAllah tidak apa-apa. Taib bagaimana kalau begini? Ya, suhulatil janib dalam urusan-urusan duniawiyah. Barakallahu fikum. Dalam urusan-urusan sunnah di janib, lembut orangnya. Walinul arika. Taib. Ini ungkapan-ungkapan tentang kelembutan, ke yani wasidq. Taib. Suhulatul janib walinul arika, mirip-mirip artinya, barakallahu fikum. Wasidq, kejujuran. Wasalamatus sadr, lapangnya dada dia, barakallahu fikum. Asidqu ma Allah, menjadikan lapang dada ini. Tidak ada sesuatu yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang dia buat-buat. Bukan sesuatu yang dia rekayasa. Baik. Apa adanya dia. Apa adanya. Bukan sesuatu yang dia lakukan untuk pengen dipuji. Kalau tidak dipuji berarti dia akan kurang enak. Bukanlah. Bersih dia dari semua ini. Sehingga kalau dia diingatkan dengan kesalahannya, dia sangat bergembira. Barakallahu fikum. Kekurangannya dia sangat bergembira. Jazakallahu khairan. Taib, karena dia menginginkan untuk kebaikan dirinya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang nampaknya itu adalah kebaikan, tapi dia mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini biasanya kalau diingatkan dia apa? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadatul 'izzatu bil itsm." Fasbuhu jahannam. Kalau diingatkan disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kesombongannya yang naik yang menjadikan dia tetap di atas dosa dan perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Orang yang lapang dadanya, barakallahu fikum, apa adanya, tidak sesuatu yang dia buat-buat untuk dikenang, untuk diangkat, untuk nomor satu kan. Nah, ini. Dia diistimewakan atau tidak diistimewakan sama saja. Barakallahu fikum. Sama saja. Diistimewakan atau tidak diistimewakan? Diperlakukan istimewa atau tidak, sama saja. Karena apa, barakallahu fikum, dia berlaku jujur, berlaku sidq ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Baik. Wasirik wa salamatus sadri minal ghilli wal ghishi wal ikli wal hasadi. Masya Allah, kalau ini kita dapatkan, ini luar biasa. Luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih nikmat dari semua apa yang ada di dunia ini, dari harta benda duniawiyah. Dari kenikmatan duniawiyah. Ini nikmat luar biasa ini. Ini hilm wal waqar, as-sakina, rahma, was-sabr wal wafa, wasuhulatil janib, walinul arika, was-sidq, wasalamatus sadr minal ghil. Selamatnya dada ini dari ghil, kedengkian, gish, tipuan, hiqd, dendam dan hasad. Barakallahu fikum. La haula wa la illallah. Wattawadhu. Demikian juga Allah memberikan sifat untuknya, sifat tawadhu, rendah hati. Wa khafdil janah li ahli al-imani wal izzati wal ghilzati ala a'da'illah. Dan senantiasa hifdzul janah, berlaku lembut. Hifdzul janah, hifdz itu menjaga, menjaga janah itu artinya sayap sesungguhnya, barakallahu fikum. Yani berlaku lembut, kita artikan demikian. Berlaku terlembut terhadap ahlul iman wal izzah, dan berbangga dan berlaku tegas atas musuh Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatil wajhi an badlihi wa tadallulihi, dan senantiasa menjaga wajahnya dari menjualnya. Barakallahu fikum. Artinya meminta-minta, ini namanya menjual wajah. Baik. Merendahkan diri. Lillahi tabaraka taala. Wal iffah, masyaallah. Juga dia diberi oleh Allah SWT sifat iffah. Iffah itu menjaga diri. Taib wasyaja'ah. Dan menjaga diri dari perkara-perkara yang menodai dirinya dan mengurangi harga dirinya. Wasyaja'ah. Dan juga dia diberikan sifat keberanian. Wasakha. Diberikan juga sifat kedermawanan. Wal muru'ah. Muru'ah ini harga diri. Wa kulli khuluqin ittabaqat ala husnihi asy-syara'i wal fitar wal uqul. Dan Allah memberikan untuknya akhlak-akhlak yang disepakati atas keindahannya oleh syariat, fitrah dan akal sehat. Ini kalau ini yang ada pada kita, masya Allah, luar biasa. Nikmat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita akhlak-akhlak agung ini, barakallahu fiik, dan menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang jelek dan rendah. Wakadzalika la yakhtaru minal mata'im illa atyabah. Demikian juga orang yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memilih kecuali yang apa? La yakhtaru minal mata'im, tidak akan dia pilih dari makan-makan kecuali yang bagusnya. Wa huwal halalul hani al mari alladhi yughadhi al badana war ruha ahsana tagdiyah. Yaitu makanan-makanan yang halal, al-hani yang enak, yang segar, yang bagus, alladhi yughadhil badan, yang bisa memberikan apa, nutrisi bagi badan ini dan bisa memberi nutrisi bagi roh ini. Ahsana tagdiyah, dengan sebaik-baik asupan gizi. Ma'asalamatil abdi min tabi'atihi. Bersama dengan apa, salamatil abdi min tabi'atihi, bersama dengan selamatnya hati dari mencari-carinya dan mengejar-ngejarnya. Barakallahu fikum. Wakadzalika la yah. Oleh karena itu kita tidak boleh makan makanan yang memang sudah kotor, sudah rusak atau membahayakan. Seperti makan makanan yang sudah basi, jangan. Jangan dimakan, barakallahu fikum. Makanan yang sudah rusak. Adapun makanan yang masih bisa diperbaiki, misalnya jatuh, tercecer misalnya, masih bisa dicuci misalnya. Telur misalnya, telur. Telur tercecer misalnya. Dari sudah dimasak atau sudah apa. Kemudian terkena sedikit pasir, dibersihkan pasirnya. Barakallahu fikum, kemudian dimakan. Wa kadzalika la yakhtaru minal manakih illa atyabaha wa azkaha. Demikian juga dia tidak akan memilih dari perempuan-perempuan yang dia akan nikahi kecuali yang paling bagusnya dan paling sucinya. Wa minar raihati illa atyabaha wa azkaha. Demikian juga dia tidak akan pilih dari wewangian kecuali yang paling bagusnya, paling baiknya. Wa minal ashabi wal usyara'i illa at-tayyibina minhum. Dan dia tidak akan bersahabat, berkawan kecuali orang-orang yang baik di antara mereka. Faruhu tayyibun, maka rohnya dia tayyib. Wa badanuhu tayyib, badannya bagus. Wa khuluquhu tayyib, dan akhlaknya juga bagus. Wa amaluhu tayyib, amalnya juga bagus. Wa kalamuhu tayyib, ucapannya juga bagus. Wa mat'amuhu tayyib, makanannya juga bagus. Wa masyrabuhu tayyib, minumannya juga bagus. Wa malbasuhu tayyib, pakaiannya juga bagus. Wa mangkahu tayyib, taib perempuan ini kayak juga bagus. Wa madkhaluhu taib, tempat masuknya juga bagus. Wa makhrajuhu taib, dan tempat keluarnya juga bagus. Wa munqalabuhu taib, tempat bolak-baliknya taib bagus. Wa mathwahu kulluhu taib, dan tempat apa? Tempat kembalinya, barakallahu bikum, semuanya bagus. Fa hadza mimman qala Allah taala. Ini kalau orangnya sudah demikian modelnya, seperti apa yang diucapkan oleh Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahul malaikatu thayyibin. Masyaallah. Kata-kata tayyib ini ternyata kalau dirangkai luar biasa. Tayyib. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Yang mereka-mereka ini pada saat diwafatkan oleh malaikat, mereka dalam kondisi tayyibin. Ini semua tayyib yang tadi ini. Tayyib. Tayyib. Semua tayyib. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Tayyib. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Baik. Para malaikat berkata, memberi salam kepada mereka, orang thayyib ini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang dulunya kalian lakukan dari kebaikan. Wa minal ladzina yaqulu lahum khazanatul jannah. Dan mereka-mereka inilah yang dikatakan oleh penghuni atau penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan sekalian, tibtum, kalian telah baik karena dulunya di dunia baik. Baik ucapannya, baik pikirannya, baik perbuatannya, baik makannya, minumannya, pakaiannya. Masya Allah, tempat keluarnya, masuknya, pernikahannya, semuanya baik. Tibtum, baiklah kalian. Pada khuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal abadi. Wahadihil fa taqtadi as-sababiyah. Fa falukhuluha. Fadukhulu fa taqtadi as-sababiyah ay bisababi tayyibikum udkhuluha, karena sebab kebaikan kalian dulunya di dunia, maka silakan kalian masuk surga. Baik. Assalamu alaikum tibatum fadukhuluha. Ini fadukhulu bisababi tayyibikum. Baik. Wa qad fusirat al-ayatu bi anna al-kalimatil khabithat lil khabithin. Baik. Afwan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طيب والطيبون للطيب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات. طيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين بتفسير كلماتني بهو كلمات خبيثات perempuan-perempuan jelek untuk laki-laki yang jelek. Wal kalimat thayyibah, ya, kata-kata apa? Bi anna al-kalimat at-tayyibat lil khabithin. Apa? Al-khabithat apa? Ditafsirkan juga dengan tafsiran bahwa kata-kata yang jelek dilakukan, diucapkan oleh orang-orang jelek pula. Wal kalimat at-tayyibat, kata-kata yang baik akan diucapkan oleh orang baik. Wafusirat bi anna nisa' at-thayyibat lirijali at-thayyibin. Demikian juga ditafsirkan dengan tafsiran yang lain bahwa perempuan yang baik-baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Wa nisa' al-khabithat, perempuan-perempuan yang jelek diperuntukkan untuk laki-laki yang jelek pula. Wa hiya ta'ummu dhalika wa ghairahu. Barakallahu bikum. Dan ayat ini mencakup semuanya, masalah ini dan masalah yang lainnya. Fal kalimat wal amal wan nisa' at-thayyibat limunasibiha minat tayyibin. Maka kalimat-kalimat yang bagus, amalan yang bagus, perempuan-perempuan yang bagus, limunasibiha, untuk yang cocok dengannya dari kalangan yang baik pula. Barakallahu fikum. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Barakallahu fikum. Ucapan-ucapan baik tidak akan diucapkan kecuali orang-orang baik. Ha. Wal kalimat wal amal wan nisa al khabithat. Al khabithah. Demikian juga kata-kata yang buruk, perbuatan yang buruk, perempuan yang buruk diperuntukkan untuk yang buruk pula. Limunasabatiha minal khabithin. Yang cocok dengannya dari kalangan yang jelek-jelek pula. Artinya perempuan yang jelek diperuntukkan untuk laki-laki yang jelek. Kata-kata yang jelek tidak ada yang mengucapkan kecuali orang-orang yang jelek pula. Perbuatan yang jelek tidak akan ada yang melakukannya kecuali yang jelek-jelek pula. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum. Jangan terkecoh dengan kebaikan, karena semua orang bisa melakukannya. Orang yang baik dan orang yang tidak baik bisa melakukan kebaikan. Tapi kejelekan tidak ada yang bisa menahan diri daripadanya kecuali orang yang baik. Paham ini? Kejelekan tidak ada yang bisa menahan diri dari melakukannya kecuali orang-orang baik. Baik. Jadi jangan terkecoh dengan kebaikan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Jangan. Karena semua orang-orang bisa melakukan kebaikan. Yang jelek pun bisa melakukannya. Tapi kejelekan tidak akan ada yang bisa menahan diri daripadanya kecuali orang-orang baik. Masya Allah. Ini kata-kata yang sangat indah. Barakallahu fikum, dari para ulama kita. Yang menjadikan kita tergugah untuk menjadi baik. Barakallahu fikum. Karena yang masuk surga hanya orang baik pula. Baik. Alladzi tawaffahu malaikatu tayyibin. Tayyibin. Yaquluna salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayat yang lain, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masyaallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala at-tayyibah tayyib bihadafirihi fil jannah. Allah Subhanahu wa taala, Fa Allah Subhanahu wa taala ja'ala at-thayyiba bihadafirihi bil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang baik itu ada di dalam surga. Wajal khabitha bihadafirihi finnar, dan menjadikan semua yang buruk dan jelek itu dalam api neraka. Faja'ala dura salasatan, maka Allah menjadikan tempat ini tiga. Darun ukhlisat lit-tayyibin. Tempat dikhususkan, dimurdikan untuk yang baik-baik saja, untuk orang baik. Wahya haramun ala ghairi tayyibin, dan tempatnya haram bagi orang yang tidak baik. Wa qad ja'amat kulla tayyibin, dan tempat ini telah mengumpulkan semua kebaikan, yaitu tempat yang namanya sorga. Wa daran ukhlisat lil khabithi wal khaba'if. Ada juga tempat yang Allah perkhususkan, peruntukkan untuk yang jelek. Al-khabith wal-khaba'ith. Wala yadukhuluha illa al-khabithun. Dan tidak akan ada yang masuk ke dalamnya kecuali yang jelek-jelek pula. Wahiyan nar. Yaitulah neraka. Wadaran mutazijum fiha at-tayyibu wal-khabith. Wa khulita bainahuma. Dan ada satu tempat tercampur aduk antara baik dan yang buruk. Barakallahu fikum. Wal-khabith wa khulita fihima. Wa bainahuma afwan wahiya hadhihi ad-dar, yaitu negeri kita ini di dunia yang fana ini, tercampur padanya kebaikan dan keburukan, ketauhidan dan kesyirikan, ketaatan dan kemaksiatan. Wa li hadha waqal ibtila'u wal mihnatu bisababi hadzal imtizaj wal ikhtilat. Oleh karena itu waqal ibtila', terjadilah ujian dan cobaan karena sebab percampuran ini. Bisa lebih hadal imtizaj wal ikhtilat. Dicoba orang dengan apa? Percampuran ini. Apakah dia tetap dengan kebaikan sementara di hadapannya ada kejelekan? Barakallahu fikum. Dan apakah tetap dia dengan keburukannya sementara di hadapannya ada kebaikan? Baik. Dicoba kita barakallahu fikum. Wa dzalika bi mujibil hikmatil ilahiyah, dan semua ini terjadi karena apa? Hikmah yang Allah SWT kehendaki. Fa idza kana yawmu ma'adil khaliqatu mayyazat yawmu ma'adil khaliqati mayyazallahu al-khabitha min at-thayyib. Oleh karena itu nanti di hari kebangkitan Allah akan memisahkan mana yang baik, mana yang jelek. Faja'ala at-thayyiba wa ahlahu fi darin ala hidah. Maka Allah menggabungkan, menyatukan, menyendirikan ahlu darihi. Taib, ahlahu fi darin ala hidah. Di satu sisi, la yukhalituhum ghairuhum. Tidak tercampur dengan siapapun orang yang bukan dari anggotanya. Ini penduduk surga. Waja'al khabitha wa ahlahu. Dan Allah menyendirikan orang yang jelek dan kejelekannya. Fidarin ala hidah. Di satu tempat tersendiri. La yukhalituhum ghairuhum. Tidak dicampur dengan siapa-siapa. Fa'adal amru ila daraini fakat. Dan akhirnya hanya tinggal dua negeri kekekalan. Al-jannat wahya darut tayyibin. Sorga tempatnya orang-orang yang bagus. Dan neraka dahya darul khabithin, tempatnya orang-orang yang jelek. Masya Allah, indahnya ungkapan-ungkapan barakallahu fikum. Baik. Jelasnya barakallahu fikum. Dirangkai sedemikian rupa, dijelaskan sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang bakal menghuni surga dan siapa yang bakal menghuni neraka. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini, naktafi bihadzal qadar. Baik, insyaallah besok kita sambung bi idznillah taala. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.